Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Ikhwani fi din wal akhawat, para talabah rahimani wa rahimakumullah. Malam ini pelajaran kita membaca kitab Durusul Lughatil Arabiyyati li ghairi natiqina biha, dan masuk ke pelajaran baru yaitu Darsus Sadis, pelajaran ke-6. Nah, barakallahu fikum, kita mulai Ad-Darsus Sadisu. Ad-Darsus Sadisu. Pelajaran yang ke-6. Pelajaran yang ke-6. Al-Ummu. Al-Ummu. Mata roja'ta minal madrasati ya bunayya. Mata roja'ta minal madrasati ya bunayya. Kapan engkau telah kembali dari sekolahan, wahai anakku? Kapan engkau telah kembali dari sekolahan, wahai anakku? Sa'idun. Sa'idun. Roja'tu qabla nisfi sa'atin. Roja'tu qabla nisfi sa'atin. Aku kembali sebelum setengah jam. Atau aku kembali setengah jam yang lalu. Aku kembali setengah jam yang lalu. Aina ukhtuka Maryamu amma roja'at? Aina ukhtuka Maryamu amma roja'at? Dimanakah saudarimu yaitu Maryam? Bukankah dia telah kembali? Dimanakah saudarimu yaitu Maryam? Apakah dia telah kembali? 6. Maryam sebagai badal untuk ukhtuk. Di mana saudarimu? Siapa saudarimu di sini? Maryam. Nah, itu badalnya berarti. Sehingga diartikan yaitu. Karena badal itu sama dengan yang mubdal minhu. Badal itu sama dengan yang dibadali. Badal itu pengganti. Kalau diartikannya, di mana saudarimu Maryam? Itu arti singkat, bisa orang salah paham. Salah pahamnya, di mana saudarinya Maryam, nanti dikirain Maryam itu orang lain, padahal yang dimaksud Maryam ini si saudari tadi. Iya, iya. Di mana saudarimu yaitu Maryam? Nah itu. La adri ana ma ra'aituha. La adri ana ma ra'aituha. Aku tidak tahu, aku tidak melihatnya. Aku tidak tahu, aku tidak melihatnya. Madza qara'ta al-yawma? Madza qara'ta al-yawma? Apa yang engkau telah baca pada hari ini? Apa yang engkau telah baca pada hari ini? Qara'tu al-yawma darsan jadidan fil fiqhi. Qara'tu al-yawma darsan jadidan fil fiqhi. Hari ini aku telah membaca pelajaran baru pada fiqih. Hari ini aku telah membaca pelajaran baru pada fiqih. Afahimtahu? Afahimtahu? Apakah engkau telah memahaminya? Apakah engkau telah memahaminya? 6. Hamzanya hamzah istifham, kata tanya ya. Apakah? Fahimta fi'il madi, taknya fa'il, hu-nya sebagai objek. Apakah engkau telah memahaminya? Na'am fahimtuhu jayyidan. Na'am fahimtuhu jayyidan. Benar, aku telah memahaminya dengan baik. Benar, aku telah memahaminya dengan baik. Ama qara'tal Qur'ana al-yawma? Ama qara'tal Qur'ana al-yawma? Bukankah engkau telah membaca Al-Qur'an pada hari ini? Bukankah engkau telah membaca Al-Qur'an pada hari ini? Nah, barakallahu fikum. Qara'ta fi'il fa'il, Al-Qur'ana sebagai objek maful bihi, al-yawma sebagai dhorob, kata keterangan waktu. Iya. Nah, bala qara'tu surat ar-Rahmani wa hafidtuha. Bala qara'tu surat ar-Rahmani wa hafidtuha. tentu atau diartikan benar boleh. Benar, aku telah membaca surat Ar-Rahman dan aku telah menghafalnya. Benar, aku telah membaca surat Ar-Rahman dan aku telah menghafalnya. Fafariha biyal mudarrisu kathiran. Fafariha biyal mudarrisu kathiran. Maka guru sangat senang kepadaku. Maka guru sangat senang kepadaku. Nah, fa-nya artinya maka, fariha senang, al-mudarrisu fa'il. Maka guru sangat senang, bi kepadaku. Kathiran sangat. Nah, waqala dan guru berkata, innaka ahsanu talibin fil fasli. Innaka ahsanu talibin fil fasli. Sesungguhnya engkau adalah murid terbaik di kelas. Sesungguhnya engkau adalah murid terbaik di kelas. Masya Allah. Masya Allah. Zadakallahu ilman ya bunayya. Zadakallahu ilman ya bunayya. Nah, Masya Allah. Semoga Allah menambahkan ilmu kepadamu wahai anakku. Zadakallahu, zadakan menambahkan. Ka-nya di situ, kaf-nya maful bihi yang dikedepankan, objek kedepankan. Allahnya sebagai fa'ilnya. Ilmannya maful bihi yang kedua. Kaf-nya jadaka, kaf di situ maful bihi pertama. Allahnya fa'il, ilman maful bihi kedua. Semoga Allah menambahkan ilmu, menambahkan kepadamu ilmu wahai anakku. Itu kalau apa fi'ilnya fi'il madi, namun memiliki arti fi'il amr, memiliki arti doa. Nam. Aghsalti kumsani ya ummi. Aghsalti kumsani ya ummi. Apakah engkau telah mencuci bajuku wahai ibuku? Apakah engkau telah mencuci bajuku wahai ibuku? Naam ghasaltuha wa kawaituha, khudh hadzal qamisa. Naam ghasaltuha wa kawaituha, khudh hadzal qamisa. Benar, aku telah mencucinya dan mensertikannya, ambillah baju ini. Benar, aku telah mencucinya dan mensertikannya, ambillah baju ini. Naam, gosal tuha fi'il, fi'il ya. Taknya sebagai fa'il, gosal tu, haknya maful bihi. Kawaitu juga sama, fi'il madi. Taknya yang dibaca doma itu sebagai fa'il, haknya objek maful bihi. Khud fi'il amr, khud, ambillah hadal qamisa. Nah, asal jadi akhoda ya'khudu. Fi'il amarnya khud. Sa'ala yas'alu sal dan seterusnya. Hati dhaki ya ummi. Hati dhaki ya ummi. Dhaki ajmalu min hadha. Dhaki ajmalu min hadha. Berikanlah itu wahai ibuku, itu lebih bagus daripada ini. Berikanlah itu wahai ibuku, itu lebih bagus daripada ini. Nah, pakainya daki karena yang diajak bicara perempuan. Kalau yang diajak bicara laki-laki, ngucapnya daka. Ada harokat nggak diantuk? Nggak ada. Nggak ada, bacanya daki ya. Karena yang diajak bicara mukhatabnya perempuan, jadi pakainya ki. Nah, berikutnya tadkhulu Maryamu, Maryam masuk. Assalamualaikum, kaifa haluki ya ummi. Assalamualaikum. Bagaimana kabarmu wahai ibuku? Bagaimana kabarmu wahai ibuku? Kaifa haluka ya akhi? Kaifa haluka ya akhi? Bagaimana keadaanmu wahai saudaraku? Bagaimana keadaanmu wahai saudaraku? Waalaikumsalam ahlan ya binti. Waalaikumsalam ahlan ya binti. Mata kharajti minal madrasati? Mata kharajti minal madrasati. Kapan engkau telah keluar dari sekolahan? Kapan engkau telah keluar dari sekolahan? Kharajtu ba'da salatidh dhuhri. Kharajtu ba'da salatidh dhuhri. Aku keluar setelah salat duhur. Aku keluar setelah salat duhur. Aina zamil, aina zamilatuka? Zamilatuki ya. Aina zamilatuki? Aminatu wa Fatimatu wa Su'adu. Aina zamilatuki? Aminatu Fatimah wa Su'ad. Di manakah teman-temanmu, yaitu Aminah, Fatimah dan Su'ad? Di manakah teman-temanmu, yaitu Aminah, Fatimah dan Su'ad? Ana ma ra'aitu hunna ba'da sholati. Ana ma ra'aitu hunna ba'da sholati. Aku tidak melihat mereka setelah sholat. Aku tidak melihat mereka setelah sholat. Ma di situ ma nafia, artinya tidak. Ma nafia ini seringnya masuk pada fi'il madi yang memiliki arti tidak. Kalau fi'il mudhari dikasih huruf nafi biasanya pakai la. Seperti tadi antum mendapatkan la adri. Lihat la adri tadi mana? Halaman ya baris keempat kan, la adri. Aku tidak tahu. Fi'il apa adri? Fi'il mudhari. Daro yadri kan? Daro yadri. Fi'ilnya kalau bersambung dengan fa'il ana adri. Nah, la adri. Ana ma ra'aituha. Nah, seketika fi'il madi lagi makanya ma. Iya enggak? Ma ra'aituha. Nah, itu yang sering. Itu kalau tidak memiliki arti tidak pada fi'il mudhari makanya la. Kalau untuk fi'il madi makanya ma. Nah, kita lanjutkan. Ya binti, akhuka hafidho surat ar-Rahmani. Ya binti, akhuka hafidho surat ar-Rahmani. Wahai anakku, saudaramu telah hafal surat ar-Rahman. Wahai anakku, saudaramu telah hafal surat ar-Rahman. Ayya suratin hafidhi anti. Ayya suratin hafidhi anti. Surat manakah yang telah engkau hafal? Ayah di situ, ayah sebagai objek maful bihi yang diawalkan. Kenapa diawalkan? Karena dia berupa isim istifham, berupa kata tanya, sehingga diawalkan, sehingga dibaca fathah. Ayah suratin mudhof mudhof ilaih ya. Hafidhi fi'il dan fa'il, mana fa'ilnya? Ya, ti tak yang dibaca kasro itu fa'il. Anti itu sebagai taukid, bukan sebagai fa'il, sebagai taukid penegas. Bisa dihilangkan, enggak masalah. Ayyi suratin hafidhi, itu selesai. Namun dikuatkan dengan lafaz anti untuk taukid penegas saja. Nah, kita lanjutan. Ana hafidhu suratal hadidi wa hiya atwalu min suratir rahmani. Ana min surati min suratir rahmani. Aku telah hafal surat Al-Hadid dan surat Al-Hadid lebih panjang daripada surat Ar-Rahman. Aku telah hafal surat Al-Hadid dan lebih panjang daripada surat Ar-Rahman. Nah. Boleh dibaca ana hafidtu suratal hadidu. Nah, di hadidu itu i'rabnya alal hikaya. Menceritakan ya. Di dalam Al-Quran kalau kita baca, kalau kita buka surat, namanya surat apa? Al-Hadidu gitu kan. Nah, kita ceritakan sesuai dengan keadaan yang tertulis, yang tertulis dalam Al-Quran, Al-Hadidu. Kita baca ana hafidtu surat Al-Hadidu. Nah, Hadidu itu sebagai mudhaf ilai. Namun harokatnya apa? Kasro muqaddaro. Nah, itu. Itu nanti ada poin lain. Kalau ada yang dulu pernah disampaikan, muqaddara itu bisa karena ta'adzur kalau harakatnya alif, bisa juga karena thiqal kalau harakatnya ya, bisa juga karena ya mutakallim, yaitu harakatul munasabah. Satu lagi harakatul hikaya. Hikaya itu menceritakan. Ceritakan ya, sesuai dengan yang ceritakan. Surat Al-Hadidu, nah itu. Nah itu harakatul hikaya. Sering-sering keluar yang harakatul hikaya itu. Ini contohnya ini, kalau kita baca surat Al-Hadidu boleh. Nah, kalau kita baca surat Al-Hadidi berarti kita tidak menghikayakan, namun kita menjadikan dia bagian daripada lafaz yang mu'rab munsharib. Ya, kita lanjutkan. Wa kadzalika hafidtu sita asyrata ayatan min suratin Naba'i. Demikian juga aku telah hafal 16 ayat dari surat An-Naba. Demikian juga aku telah hafal 16 ayat dari surat An-Naba. Ya. Termasuk Al-Faruq. Kita punya mahat namanya apa? Namanya apa? Al-Faruq kan. Sebetulnya tulisan yang fasih Ma'hadul Faruqu, bukan Ma'hadul Fariqi. Kalau Ma'hadul Fariqi, mahatnya punya Al-Fariq. Gitu. Kita enggak ada Al-Fariq di sini yang memiliki mahat dan seterusnya. Ya. Tapi apa? Al-Faruq itu nama Al-Faruqu, Ma'hadul Faruqu, mahat Al-Faruq seperti Majalatul Islamu, majalah Al-Islam. Kita baca tetap Al-Islam sesuai dengan judulnya. Apanya? Bukan, ya tergantung bentuk kalimatnya. Kalimatnya. Kayak seperti kita ngucap masjid. Masjid An-Nur, kita ngucap Masjid Al-Masjidu An-Nuru atau Masjidu An-Nur, masih tetap menghikayakan karena masjidnya An-Nur. Intinya. Nah, kita lanjutkan. Masya Allah innaki talibatun mujtahidatun. Masya Allah. Masya Allah, sesungguhnya engkau siswi yang rajin. Masya Allah, sesungguhnya engkau siswi yang rajin. Ana masruratun biki. Ana masruratun biki. Aku senang denganmu. Aku senang denganmu. Adhahabti ilal maktabati al-yawma. Adhahabti ilal maktabati al-yawma. Apakah engkau telah pergi ke perpustakaan hari ini? Apakah engkau telah pergi ke perpustakaan hari ini? Naam, dahabtu. Naam, dahabtu. Benar, aku telah pergi. Benar, aku telah pergi. Mada qara'ti hunaka? Mada qara'ti hunaka? Apa yang engkau baca di sana? Apa yang engkau baca di sana? Qara'tu majalatan min Pakistana ismuha al-Islamu. Qara'tu Aku telah membaca majalah dari Pakistan, namanya adalah Al-Islam. Aku telah membaca majalah dari Pakistan, namanya Al-Islam. Nah, ya boleh juga tadi yang disebut Pak Khair, Mutada Khobar, kalau seperti yang sekarang kita baca ya, majalah, al-majalatu ismuha al-islamu. Majalah namanya Al-Islam, lalu disingkat ngucapnya majalatul islamu. Majalah Islam, maksudnya majalah namanya Al-Islam. Bisa, berarti takdirnya gitu. Ketika memberi nama, nama tersebut enggak sampai terpengaruh dengan mudhaf ilai. Nah, kalau bukan hikayah berarti sebagai apa? Khobar untuk mubtada yang madhuh, mahdhub ismuha. Takdirnya ismuha mubtadanya. Abilughatil arabiyyati hiya. Apakah majalah tersebut berbahasa Arab? Apakah majalah tersebut berbahasa Arab? La hiya bilughatil inglisiyati. La hiya bilughatil inglisiyati. Bukan, majalah tersebut berbahasa Inggris. Bukan, majalah tersebut berbahasa Inggris. Adhahabti ilal mudirati. Adhahabti ilal mudirati. Apakah engkau telah pergi ke ibu kepala sekolah? Apakah La hiya maja'atil yauma. La hiya maja'atil yauma. Tidak, dia hari ini tidak datang. Tidak, dia hari ini tidak datang. Lima. Lima. Kenapa? Kenapa? Nah, lima itu asalnya limadha. Limadha. Kenapa? Kemudian tidak bisa dihilangkan menjadi lima. Lima ketika diwaqaf boleh ditambah ha sakat ha untuk bisa wakof, bisa untuk berhenti dalam mengucap lima. Kalau hak sakat yang ada dibaca lim, lim jadi bingung kan? Sehingga dikasih hak sakat menjadi lima. Artinya kenapa sama dengan lima ada? Adzunnu annaha dhahabat ila Makkata. Adzunnu annaha dhahabat ila Makkata. Aku mengira bahwasanya beliau pergi ke Mekah. Aku mengira siapa beliau ini? Nah, mudhiro, ibu kepala sekolah atau kepala pondok ya. Artinya dia sebagai kepala. Asyaribti syaya. Asyaribti syaya. Apakah engkau telah meminum teh? La ma syaribtu. La ma syaribtu. Tidak, aku tidak meminumnya. Tidak, aku tidak meminumnya. Boleh juga diartikan belum, belum meminumnya. 6. Lil khadimati hati syaya ya Laila. Lil khadimati hati syaya ya Laila. Nah, maksudnya ibu berkata kepada pembantu, berikanlah teh wahai Laila. Laila itu nama pembantu. Nah, wahati qit'ata khubzin aidon ya Laila. Dan berikan pula sepotong roti wahai Laila. Dan berikan pula sepotong roti wahai Laila. Ana jau'a. Ana jau'a. Aku lapar. Aku lapar. Nah, barakallahu fikum, selesai dari bacaan, kita akan mengerjakan tamarin. Poin pertama, ajib anil as'ilatil atiyati. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Nah, jawabannya nanti lihat dari bacaan yang tadi ya. Ya, silakan baca. Dijawab. Siapa mulai duluan? Ayu suratin hafidho Sa'id. Ayu suratin hafidho Sa'idun. Artinya apa? Surat apa yang yang telah dihafal Sa'id? Naam, surat apa yang telah dihafal Sa'id? Jawabannya apa? Hafidho Sa'id surat Ar-Rahman. Naam, hafidho Sa'idun surat Ar-Rahmani, atau Sa'idnya dibuang. Hafidho surat Ar-Rahmani. Berarti fa'ilnya huwa kembali ke Sa'id. Hafidho surat Ar-Rahmani. Atau hafidho Sa'idun surat Ar-Rahmani. Ya, itu boleh dua-duanya. Nomor dua. Kam ayatan? Kam ayatan min surati Naba'i. Naba'i diamalkan ya. Kalau Naba'i diamalkan, kalau alal hikayah Naba'u. Kam suratan min, kam ayatan min suratin Naba'i. Terus. Kam ayatan min suratin Naba'i hafidhoti Maryamu. Hafidhot Maryamu. Ya. Jawabannya. Berapa jumlah apa? Berapa jumlah ayat? Jumlah ayat dari surat Maryam yang dihafal Maryam? Surat An-Naba. Oh, surat An-Naba ya. Surat An-Naba. Yang telah dihafal Maryam. Yang telah dihafal Maryam. Jawabannya? Jawabannya? Mana ini? Sita Asyarota. Yang lengkap. Sesuai dengan bacaan yang lengkap. Hafidhot. Hafidhot Maryamu surati Naba'i. Langsung aja. Hafidhot. Oh, Hafidhot Maryamu sita. Maryamu sita asyaro. Asyro. Sita asyrota. Asyrota ayatan. Iya. Min suratin Naba'i. Nah, aksanta. Hafidhot Maryamu atau Maryama boleh enggak ditulis? Hafidhot sita asyrata ayatan min suratin Naba'i. Nah, nomor tiga. Masmul majalatul lati qara'tiha. Masmul majalati lati qara'tiha Maryamu fil maktabati. Qara'atha. Iya. Masmul majalati lati qara'ta qara'atha Maryamu fil maktabati bi ayyi lughatihi ya? Bi ayyi, ada banyak. Bi ayyi. Bi ayyi lughatihi ya? Bi ayyi lughatin. Lughatin. Bi ayyi lughatin hiya? Naam. Artinya apa nama majalah yang telah dibaca oleh Maryam di perpustakaan? Dengan bahasa apa buku tersebut? Majalah tersebut. Ya, jawabannya Majalatuha ismuha al-islamu. Al-majalatu gitu. Al-majalatu ismuha al-islamu. Al-majalatu ismuha al-islamu. Hiya bilughat, hiya bilughatil al-inkiliziyati. Atau ismuha ya, ismuha al-islamu. Ya, bagusnya gitu. Ismuha, karena pertanyaannya masmul majalati, apa nama majalah? Berarti jawabannya nama majalah gitu kan. Ismuha, ismuha al-islamu. Namanya adalah al-islam. Wahiya bilughati al-inglisiyati. Dan majalah tersebut berbahasa Inggris. Itu yang terbaik. Ismuha al-islamu. Supaya sesuai dengan bacaan. Nomor 4. Man Laila, siapakah Laila? Laila al-khotimatu. Hiya, hiya. Hiya minal hiya, hiya al-khotimatu. Nah, gitu. Hiya al-khotimatu, pakai kata ganti aksannya. Dia adalah pembantu. Hiya al-khotimatu. Atau hiya khotimatun. Boleh kasih alif lam, boleh enggak? Ya, barakallahu fikum. Nomor poin kedua sekarang. Lo hadihil alamata, letakkan tanda ini, yaitu tulislah tanda ini. Nah, tanda yang kita lihat. Amamal jumali sahihati, pada depan kalimat, kalimat yang benar. Wahadihil alamat, wahadihil alamata, dan tanda ini yaitu tanda silang. Amamal jumali ghairi sahihati, di depan kalimat-kalimat yang tidak benar. Dohadihil alamata, letakkan tanda ini di depan kata yang benar, dan tanda ini di depan kata yang tidak benar. Ya, cukup mengucap sahih dan khotok. Sahih benar, khotok salah. Ya, lanjutkan. Siapa yang membaca? Ma farihal mudarrisu bisa'idin. Khotok. Khotok, naam. Artinya? Guru tidak senang kepada Sa'id. Yes, benar, salah. Nomor 2. Maryamu jau'a. Artinya? Maryam lapar. Naam. Sahih apa kata? Sahih. Sahih. Nomor 3. Kharajat Maryamu minal madrasati ba'da salati dhuhri. Naam, ahsanta. Artinya? Maryam telah keluar dari madrasah setelah sholat duhur. Sahih apa kata? Sahih. Naam, sahih. Nomor 4. Suratul Rahmani atwalu min suratir min suratil hadidu. Min suratil hadidi. Kalau diamalkan, diamalkan semua. Artinya? Surat Ar-Rahman lebih panjang dari surat Al-Hadid. Naam. Khata. Khata, iya. Asanta. Ya, berikutnya. Aminatu wa Fatimatu wa Su'adu Zamilatu Maryam. Aminah dan Fatimah dan Su'ad temannya Maryam. Nah, mereka teman-temannya Maryam. Sahih apa kata? Sahih. Nah, aksanta. Poin ketiga. Ajib anil as'ilatil atiyati, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Nah, annya kenapa enggak diartikan? Karena ajaba yujibu, fi'il amarnya ajib. Fi'il ini fi'il yang apa? Muta'adinya butuh kepada huruf jer gitu ya. Butuh kepada huruf perantara, huruf jer. Sehingga huruf jer tersebut hanya sebatas memperantarai dia kepada maful bihi. Yang i'rabnya dia bukan maful bihi, tapi apa? Jer majrur. I'rabnya kan gitu. Namun artinya maful bihi. Mengerti? Sehingga kita artikan, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pertanyaan menjadi objek enggak di situ dalam arti? Menjadi objek. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. An enggak usah diartikan. Kok tanpa an salah? Ajibil an as'ilata. Ajib as'ilatan gitu. Ajibil as'ilata. Ya salah, karena dia butuh objek. Karena dia butuh kepada huruf jar. Seperti marra. Marartu bi Muhammadin, enggak boleh marartu Muhammadan. Enggak boleh. Kalaupun terjadi nanti mansubnya dengan mansub binasil khafid. Namun biasanya itu fi'il-fi'il tertentu yang sering keluar dengan mansub dengan menghilangkan huruf jar. Nah, hadhil asilatu laisat mabniatan 'ala darsis sadisi. Soal-soal ini tidak dibangun atas pelajaran ke-6. Maksudnya soal-soal ini boleh bebas jawabnya. Tidak mesti sesuai dengan bacaan tadi. Karena soal ini bukan dibuat sesuai dengan bacaan yang kita baca tadi. Nah, ya. Barakallahu fikum. Ya, siapa yang nomor 1? Kalau jawabannya, kalau ditanya misalkan akhrajta, berarti jawabannya kharajtu, gitu kan? Akhrajtum, jawabannya kharajna. Gitu. Ya, ya. Lanjutkan. Adhabta ilal madrasati yaumu al-yauma. Al-yauma. Iya, artinya apakah? Apakah engkau pergi ke sekolah hari ini? Jawabannya kalau a ada hamzah berarti na'am atau la. Jawabannya milih na'am atau la. La. Ma zahab tu. Nah, cukup. La ma dahab tu. Kalau mau tambah, la ma dahab tu ilal madrasati. Tambahnya gitu. Ya. Kalau naam, bilangnya apa? Naam dahab tu. Naam dahab tu langsung. Naam dahab tu kalau naam. Ma dahab tu ilaiha boleh. Ma dahab tu ilaiha. Boleh. Jadi kalau lengkap, la ma dahab tu ilaiha. Ilaiha kepada ilaiha itu kepada haknya madrasah. Ya, terus nomor 2. Mata roja'ta minal madrasati. Artinya? Kapan engkau kembali dari sekolahan? Naam. Ana roja'tu bada sholati zuhri. Artinya? Saya kembali setelah sholat zuhur. Naam, boleh seperti itu. Yaitu berarti bentuknya mubtada dan khobar. Ananya mubtada, roja'tu ada fi'il dan fa'il sebagai khobar. Atau kalimatnya cukup dengan fi'il fa'il aja, mau tidak dibuang. Menjadi apa? Roja'tu ba'da sholati dhuhri. Mata roja'ta minal madrasati roja'tu ba'da sholati dhuhri. Nah, gitu. Nomor 3. Ayya suratin qara'ta ba'da sholatil fajri. Iya. Apa surat yang kamu surat baca mana, surat setelah mana? Sholat. Surat manakah? Oh iya. Surat apakah yang kamu baca setelah sholat subuh? Ya. Qara'tu ba'da sholatil fajri ayat al kursi. Ya. Surat. Surat. Oh, iya. Surat. Diminta surat. Antum bilang. Surat An-Nas. Nah, surat An-Nasi atau surat Al-Baqarah. Kepanjangan. Surat An-Nasi. Iya. Terus. 4 ya. Ayya suratin hafizta hafiztu hadzal. Pertanyaan tadi menanyakan iya. Ayya suratin hafizta hadzal usbu'i. Hadal usbu'a. Oh, hadal usbu'a. Nam dorob ya. Oh iya dorob ya. Artinya? Surat apa yang kau hafal minggu ini? Iya, jawabannya? Hafiztu surat ar-Rahman. Iya. Nomor 5. Abil ma'il baridi ghusalta wajhaka ambil ma'il hari. Nah, artinya apakah dengan air dingin atau air panas kamu mencuci wajahmu? Iya. Jawabannya, ghusaltu wajhi bil ma'il baridi. Ahsanta, ya. Jadi makanya wajhi tadi kamu wajhaka berubah menjadi wajhi karena sebagai pengucap sekarang. Artinya, aku mencuci wajahku dengan air dingin. Naam, ahsantum. Nomor 6. Man ghasala qamisuka wa mindiluka? Objek. Qamis sebagai objek. Bulbihi. Man ghasala? Man ghasala qamisuka wa min wa mindi laka? Laka? Iya. Siapa yang mencuci bajumu dan sapu tanganmu? Iya. Jawabannya ibuku atau istriku kan gitu. Umi ghosalat komisi wa mindili. Nah gitu. Umi ghosalat komisi wa mindili. Ahsantum. Ghosalat umi bisa. Tapi asalnya umi ghosalat sesuai dengan pertanyaan. Karena karena bentuknya mubtada' khobar, sehingga usahakan jawabannya juga mubtada' khobar. Man ghosala, man kan mubtada' di situ. Ghosala sebagai khobar. Nah, itu jawabannya ahsannya mubtada' khobar lagi. Umi ghosalat. Nah, umi mubtada' ghosalat khobar. Nah, usahakan kalau pertanyaan jawaban itu sesuai dengan pertanyaan. Nomor 4. Anithil fa'ila fi kullin minal jumalil atiyati watbit wad bidit domiro bisyakli. Mu'anaskan fa'il, yaitu fa'il yang mudakar-mudakar di bawah ini disuruh dijadikan sebagai, disuruh menjadi fa'il mu'anas. Mu'anaskan fa'il-fa'il berikut. Mu'anaskan fa'il berikut. Mu'anaskan fa'il pada setiap kalimat-kalimat berikut. Mu'anaskan fa'il pada setiap kalimat, pada setiap dari kalimat-kalimat berikut. Wad bidit domiro bisyakli, kemudian domirnya di ditetapkan dengan syakal, dengan bentuk yaitu harokat. Watbit boleh diartikan tetapkan, enggak masalah. Dan tetapkan domir dengan syakal, bentuk yaitu harokat maksudnya. Di situ ada misalkan dorob, ba ada tak kan, bisa dorobta, bedorobti, dorobtu kan gitu. Antum pilih yang mana? Dorobta, dorobti apa dorobtu? Kalau dorobta berarti mengajak orang bicara, dorobta, kamu telah memukul. Kalau dorobtu berarti membicarakan diri sendiri, dorobtu, aku memukul. Ya gitu ya. Nah, silakan. Nah, kita baca dulu contohnya. Contohnya di situ, asyaribta syaya ya hamidu. Apakah engkau telah meminum teh wahai Hamid? Makanya syaribta. Makanya tak di situ. Kenapa? Karena mengajak bicara mudakar yang mukhatab yang mudakar. Yang diajak bicara itu siapa? Laki-laki. Mengajak bicara laki-laki itu maksudnya. Ya Hamidu, karena itu ada dalil di situ. Ya Hamidu, ada bukti panggilan. Wahai Hamid. Asyaribti saya ya Suadu. Ini juga sama. Ada yang diajak bicara. Dalilnya apa? Buktinya apa? Ada ucapan ya Suadu. Siapa yang diajak bicara? Perempuan, yaitu yang bernama Suad. Sehingga memakainya asyaribti. Kalau tak untuk laki-laki, kalau ti untuk perempuan. Iya. Nomor 2. Dibaca, diisi. Akatabta darsa ya Aliyu. Artinya? Apakah kamu menulis pelajaran, wahai Ali? Iya. Apakah kamu telah menulis pelajaran, wahai Ali? Perubahannya. Akatabti darsa ya Fatimatu. Artinya? Apakah kamu telah menulis pelajaran wahai Aminah? Nah, boleh Aminah, boleh Fatimah, boleh Zainab. Yang penting yang diajak bicara perempuan ya. Nomor 3. Aghsalta wajhaka ya akhi. Aghsalti wajhaki ya ukhti. Naam, ahsantum. Akhi menjadi ukhti. Coba diartikan yang jawabannya aja, diartikan. Apakah engkau? Apakah engkau membasuh wajahmu wahai saudariku? Ya, nomor 4. Ayya suratin hafidta ya binti, ya bunayya. Ya bunayya. Naam. Surat apakah yang telah engkau hafal wahai anakku? Wahai anak ya. Jadi mu'anas. Ayya suratin hafidti ya binti. Naam, ahsanta. Nomor 5. Afahimta ad-darsal jadida ya Hashimu? Artinya, apakah engkau paham dengan pelajaran yang baru wahai Hashim? Jadi afahimti ad-darsal jadida ya Zainabu? Artinya, apakah engkau telah paham dengan pelajaran yang baru wahai Zainab? Nomor 6. Aina dhabta ba'da darsi ya akhi? Menjadi aina dhabti ba'da darsi ya ukhti? Kemana engkau pergi setelah pelajaran wahai saudara perempuanku? Ahsantum. Yang 5. Itbitid dhamira bisyakli fi kullin minal af'alil waridati fil jumalil atiyati. Tetapkan dhamir dengan syakl, dengan bentuk, dengan harokat. Maksudnya harokatilah domir, maksudnya domir itu yang di situ sebagai fa'il ya. Domir yang dimaksud apa? Yang sebagai fa'il, karena fa'il termasuk domir, bukan masuk domir. Domir mutasil, domir yang bersambung dengan fi'il. Nah, pada setiap dari fi'il-fi'il yang datang pada kalimat-kalimat berikut, yaitu pada setiap fi'il yang ada di kalimat-kalimat berikut. Nah, di situ ada anak terus dahaba ditambah ta. Iya kan? Enggak jelas taknya itu harokatnya tu doma atau fathah atau kasroh. Antum yang menentukan harokatnya apa sesuai dengan konteks kalimat yang ada di situ. Ya, silakan. Nomor 1. Ana zahabtu ilal matori. Artinya? Saya telah pergi ke bandara. Ya, nomor 2. Adhahabta ilal mal'abi ya Yusufu. Artinya, apakah kamu pergi ke tempat bermain wahai Yusuf? Nah, makanya adhahabta gitu ya, aksar, karena ngajak bicara. Ya, nomor 3. Ukhti dhahabat ilal mustashfa. Artinya, saudariku pergi ke rumah sakit. Nam, aksanta. Kalau ta yang ada di situ harokatnya sukun, dia bukan fa'il, itu huruf aja, huruf yang menunjukkan fa'ilnya adalah mu'annas, disebut ta alamatut ta'nits. Ta alamatut ta'nits, ta tanda untuk mu'annas. Maksudnya apa? Maksudnya fa'ilnya adalah mu'annas. Nah, di situ fa'ilnya ada ukhti dahabat, fa'ilnya hiya, kembali ke ukhti. Yang hiya itu domir untuk mu'annas, iya kan? Kalau dibalik boleh, dahabat ukhti ilal mustashfa. Dahabat di situ fi'il madi, taknya tanda mu'anas, fa'ilnya mu'anas. Mana fa'ilnya? Ukhti yang di belakang. Kalau dibalik, dahabat ukhti ilal mustashfa. Nah, barakallahu fikum. Lanjutan, nomor 4. Adhabta ilal maktabati ya Fatimatu. Apa bahasa? Adhabta atau dahabti atau dahabtu? Dahabti. Nah, adhabti ilal maktabati ya. Adhabti ilal maktabati ya Fatimatu. Artinya, apakah kamu ke perpustakaan wahai Aminah? Apakah kamu telah pergi? Telah pergi ke perpustakaan. Nah, ya Fatimah. Barakallahu fikum. Sekarang ta'amal mayali, perhatikanlah berikut ini. Di situ ada da, ada uha, ba sama ta. Bisa dibaca dahabat, taknya sukun. Dahabta taknya fathah, dahabti taknya kasro, dahabtu taknya doma. Kalau dahabat berarti fi'il madinya dahaba, taknya alamat ta'nis. Mana fa'ilnya? Mustatir hiya. Gitu ya. Kalau dahabta fa'ilnya taknya itu yang dibaca fathah itu fa'il. Dahabti fa'ilnya ti. Dahabtu fa'ilnya tu'nya. Gitu ya. Kita baca dahabat atau kita yang mana? Dahabtu ya. Dahabtu dahaba fi'il madi mabni ala sukun litisalihi bidomir raf'in mutaharik. Fi'il madi yang mabni tandanya sukun, kenapa? Karena bersambung dengan domir rafa yang berharokat. Taknya yang berharokat doma, domir mutasil mabni ala domi fi mahalli rafin fa'il. Domir yang bersambung yang menempati posisi fa'il, menempati posisi rafa sebagai fa'il. Nah, nomor poin ketujuh, ta'amalil mithalainil atiyaini. Perhatikanlah dua contoh berikut ini. Nah, ya kita baca bareng. Afahim tadarsa ya Aliyu. Afahim tadarsa ya Aliyu. Apakah engkau telah paham pelajaran wahai Ali? Apakah engkau telah paham pelajaran wahai Ali? Naam fahim tuhu. Naam fahim tuhu. Benar aku telah memahaminya. Benar aku telah memahaminya. La ma fahim tuhu. La ma fahim tuhu. Tidak aku tidak memahaminya. Tidak. Ama fahim tadarsa ya Aliyu. Ama fahim tadarsa ya Aliyu. Bukankah engkau telah paham pelajaran wahai Ali? Bukankah engkau telah paham pelajaran wahai Ali? Bala fahim tuhu. Bala fahim tuhu. Nah, artikan tentu atau iya. Iya, aku telah paham. Iya, aku telah memahaminya. Ya, aku telah memahaminya. Iya, aku telah memahaminya. Atau naam ma fahim tuhu. Nah, di sini namanya boleh diartikan tidak ya. Tidak, aku tidak paham. Atau aku tidak memahaminya. Kalau mau diartikan biar enggak bingung, naam diartikan tidak. Tidak, aku tidak memahaminya. Kalau mau diartikan iya juga sebetulnya artinya sama. Iya, aku tidak memahaminya. Yang penting itu kata yang di belakangnya, ma fahim tuhunya. Nah, kalau antum perhatikan pada nomor 1, ya kita disuruh perhatikan tadi ya, ta'amalil mithalain, perhatikanlah dua contoh. Pada nomor satu itu hamzanya hamzah istifham biasa. Ya, istifham hamzah istifham yang istifhamnya istifham biasa, maksudnya bukan istifham manfi, bukan istifham yang ada apa kata negatifnya, bukan istifham biasa. Maka jawabannya adalah na'am atau la. Jadi istifham untuk takriri, istifham untuk pembenaran, untuk pernyataan. Sehingga jawabannya na'am atau la. Na'am kalau sesuai dengan kenyataan atau apa yang diyakini. Kalau la, kalau tidak sesuai dengan kenyataan atau tidak sesuai dengan yang diyakini. Nah, adapun yang kedua itu namanya istifham manfi. Istifham manfi yaitu huruf istifham ditambah nafyun. Ma di situ huruf nafi, artinya tidak. Atau dengan laisa, dulu pernah kan alaisa, alaisa kadzalik, ingat gak? Anti minal hindi, alaisa kadzalik, nah, kan itu. Atau anta minal hindi, alaisa kadzalik. Nah, di situ istifhamnya istifham manfi, baik alaisa atau ama. Termasuk juga ala, pakai la, itu istifham manfi. Jadi istifham manfi itu istifham yang bersambung dengan huruf nafiyun, huruf nafi seperti laisa, seperti ma atau la. Nah, nanti jawabannya, jawaban yang istifham hanfi, kalau jawabannya untuk positif, maka memakai bala. Kalau jawabannya negatif, maka memakai na'am. Seperti yang kita di sini baca. Ama fahim tadarsa ya Aliyu. Bukankah engkau paham pelajaran wahai Ali? Jawabannya ingin positif. Iya, aku memahaminya. Positif berarti enggak ada maknya, enggak ada penafiannya. Jawabannya negatif, nah, kan itu? Maka memakai na'am. Na'am ma fahim tuhu. Itu negatif. Jadi kesimpulannya istifham manfi untuk jawaban yang positif memakai bala, untuk jawaban yang negatif memakai na'am. Positif itu berarti tidak ada ma, jawabannya enggak ada ma, enggak ada laisa, enggak ada la, itu berarti positif. Kalau negatif berarti jawabannya ada ma atau la atau laisa, namanya negatif. Itu ada kata nafinya. Nah, kalau jawab, kalau istifhamnya bukan istifham manfi, istifham biasa. Untuk yang positif jawabannya na'am. Kalau yang negatif jawabannya la, seperti yang di atas. Afahim tadarsa ya aliyu? Naam, untuk positif kan. Afahim tadarsa ya aliyu? Jawabannya la. Untuk yang jawaban negatif, la mafahim tuhu. Ya, kita lanjutkan. Poin 8. Berarti kesimpulan poin 7, istibhan manfi itu bisa memakai memakai apa? Amma, alaisa, atau ala. Naam. Nomor poin 8, hati as'ilatan munasibatan lil ajwibatil atiyati. Berikanlah soal-soal yang cocok untuk jawaban-jawaban berikut. Nah, antum sekarang yang di atas itu masukkan ke bawah. Istibham apa yang antum ingin masukkan? Istibham biasa atau istibham manfi? Masukkan di situ. Sehingga jawabannya sesuai dengan yang titik-titik. Siapa nomor 1? Ada 7 soal ya. Ada istibham biasa, ada istibham manfi, campur di situ. Antum berpikir aja mana yang biasa, mana yang manfi. Apa? Apa nomor 1 bacaannya? Asyaribtal labana. Naam syaribtu. Naam. Asyaribtal labana. Naam syaribtu. Ahsanta. Apakah engkau telah meminum susu? Betul, aku telah meminumnya. Nomor 2. Kataba darsa. Siapa fa'ilnya? Akatabta. Nah, akatabta darsa. Jawabannya? Naam. Katabtu. Ahsanta. Terus. Amara'aitu Fatimatu. Amara'aitu. Antum ngajak bicara sini. Ngajak bicara orang lain. Amara'aita Fatimatu objek. Ama Fatimata. Terus itu ra'aituhu, dhamirnya ha, makanya mudzakkar ya berarti. Amara'aita Muhammadan. Naam. Amara'aita Muhammadan. Jawabannya bala ra'aituhu. Ahsanta. Amma ra'aita Muhammadan, apakah bukankah engkau telah melihat Muhammad? Tentu aku telah melihatnya. Ya, nomor 4. Kita selesai poin 7 selesai ya. 4 nomor lagi selesai. Ini karena nyatu dengan yang poin ke-7 jadi poin 8 dibaca supaya nyambung dengan ya. Ama qara'ta hadal kitabi fi baladika? Hadal kitabah sebagai objek. Hadanya objek, alkitabah badal. Sama dengan objek artinya. Ama qara'ta hadal kitaba fi baladika? Ya, jawabannya naam. Ma qara'tu hadal kitaba fi baladi. Ahsanta. Ya. Nomor 5. Ama sami'ta adzana? Ahsanta. Bala sami'tu adzana. Ya, betul. Apakah bukankah engkau telah mendengar azan? Ya. Tentu aku telah mendengarnya. Ya, nomor 6. Asami'ta adzana ya aliyu? La, ma sami'tul adzana. Ya. Apakah kamu telah mendengar azan wahai Ali? Tidak, aku tidak mendengar azan. Nah, satu lagi. Adzarabtal waladu? Adzarabta hadzal walada, objek. Adzarabtal hadzal walada? Ya, jawabannya la, ma adzarabtu hadzal walada. Artinya? apakah engkau telah memukul anak ini? Tidak, saya tidak memukul anak ini. 6. Ahsantum. Barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah dapat setengah pelajaran ke 6 ini. Sekali pertemuan lagi selesai pelajaran ke 6. Insyaallah. Barakallahu fikum. Cepat ujian. 6. Siap-siap nanti mungkin pertemuan 15 kita seleta ada ujian ya. Apa nunggu pertemuan terakhir? Ujian terus ini. Terakhir ada mikir. Ada berapa pelajaran nih? Ya? Ada 30 ada enggak? 30 pas ya. Panjangan. 30 ya kalau separuh ya pas 15 pelajaran ya. Ujian 15 berikutnya ujian lagi. Insyaallah. Assalamualaikum. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.